إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه له وما بعد. Nah, malam hari ini kita kembali melanjutkan membaca masail dari kitab Tauhid, yaitu bab doa ila syahadati an la ilaha illallah. Sampai di mana kemarin? Masalah ke 13 ya. Ada satu hadis yang kita baca pertemuan sebelum. Karena hadis-hadis yang disebutkan di dalam Abwab Kitab Tauhid, hadis-hadis yang sangat penting. Baik, kita lanjutkan membaca masail. Qala al-mas'alatu ar-rabi'ah, rabi'ata asyratah, yang ke-14. Kashful alimi asyubhatah anil muta'allim. Seorang alim menyingkap syubhat atau kerancuan anil muta'allim, dari seorang yang belajar. Asyubhah di sini yakni syubhatul ilm. Syubhatul ilm, syubhat yang sifatnya kejahilan terhadap sebuah ilmu. Ya, dia jahil terhadap sebuah permasalahan. Ini yang diinginkan dengan kata syubhat di sini. Diambil dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, inna Allah iftarada alaihim sadaqatan tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ya, sebagaimana di dalam hadis yang barusan antum baca tadi, sesungguhnya Allah mewajibkan atas mereka sadaqah, yakni zakat, yang diambil dari orang kaya mereka dan diserahkan kepada fakir miskin mereka. Ini syubhat, artinya apa? Kejahilan terhadap permasalahan naam masrif az-zakah, ya. Masrif az-zakah. Zakat itu dikeluarkan kemana? Ya, orang yang berhak mendapatkannya siapa? Nah, di sini disingkap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan kepada sahabat, ya, sahabat naam Ali radhiyallahu taala anhu, ketika beliau barakallahu naam, atau sahabat Muaz, ya, Muaz yang akan diutus kiamat. Naam. Baik, al-khamisata asyrata, yang ke-15, an-nahyu an qara'imil amwal, larangan dari memungut atau mengambil zakat dari harta yang paling berharga. Nah, jadi ini termasuk hal-hal yang harus diperhatikan oleh amilus zakah, orang yang ditugaskan oleh pemerintah memungut zakat. Ya, tidak boleh mengambil harta yang paling berharga dari al-muzakki, orang yang wajib mengeluarkan zakat. Salita asyada, yang ke-16, ittiqa'u da'watil mazlum. Ittiqa'u da'watil mazlum, membentengi diri dari dakwahnya, doanya orang yang dizalimi. Ya, berdasarkan perintah dalam hadis, wattaqi da'watil mazlum, hendaknya engkau takut, hendaknya engkau membentengi diri kamu dari dakwahnya orang yang dizalimi. Bagaimana caranya kita membentengi diri dari doanya orang yang dizalimi, yaitu ija'al bainaka wa bainaha wiqayatan bi fi'lil adli wa tarki adh-dhulmi. Kita membentengi diri dari doa tersebut, tentunya doa kejelekan ya. Ketika orang yang dizalimi itu berdoa, tentu dia akan mendoakan ya kejelekan kepada orang yang menzaliminya. Nah, caranya membentengi diri adalah dengan melakukan keadilan dan meninggalkan kezaliman. Ya, supaya doa itu tidak terucap oleh orang yang zalim. Bi fi'lil adli wa tarkiz zulmi. Membentengi diri dengan lakukan keadilan dan tinggalkan kezaliman. Sabiata asyrata. Yang ke-17. Al-ikhbaru bi annaha la tuhjab. Khabar dari Nabi alaihissalatu wassalam bahwasanya doa orang yang dizalimi itu ya tidak tertolak. Artinya mustajab. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tidak ada antara doa orang yang dizalimi dan dengan Allah Subhanahu wa taala hijab. Tsaminata asyrata, yang ke-18. Min adillati tauhidi ma jara ala sayyidil mursalin. Termasuk di antara bukti-bukti tauhid apa yang terjadi terhadap sayyidil mursalin. Siapa yang dimaksud sayyidil mursalin? Jawabannya adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau adalah penghulu, pemimpin para nabi dan rasul, bahkan sayyidu waladi Adam yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat beliau adalah tampil sebagai penghulu, pemimpin ya, manusia seluruhnya. Nah, baik, yang nampak dari apa yang disebutkan oleh al-muallif di sini ya, apa yang terjadi pada Sayyidil Mursalin yaitu Nabi, wasadatil awliya itu para sahabat, minal masyakkah berupa al-masyakkah, rasa berat yang mereka hadapi, walju' demikian pula rasa lapar yang pernah mereka alami, walwabak dan juga wabak. Wabak penyakit yang menyebar dengan luas seperti yang kita alami sekarang, COVID-19. Nah, mereka pernah mengalami juga wabah. Ini adalah isyarat kepada kisah, ya, kepada kisah yang terjadi ketika mereka menghadapi perang Khaybar. Ya. Nah, bagaimana dalam hadis Sahal bin Sa'ad, ya, ini kan kandungannya tentang atau peristiwanya pada perang Khaybar. Di peperangan Khaybar, Nabi alaihissalatu wassalam dan para sahabat ketika itu mengalami kelaparan yang sangat, sampai-sampai mereka terpaksa memakan binatang tunggangan mereka berupa al-hamir, keledai. Saat itu mereka belum tahu hukumnya, karena terpaksa maka harus memakan keledai. Kata Al-Utsaimin rahimahullah, hatta innahum akalu al-hamir wa at-taum, sampai-sampai mereka memakan al-hamir, keledai. Ya. Nah, sudah kelaparan, enggak ada lagi yang bisa dimakan. Bekal kehabisan, akhirnya mereka menyembelih hamir-hamir mereka. Nah, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Ya. Jangan kalian memakan daging-daging keledai. Nah, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, demikian pula Sahih Muslim. Jadi mereka makan keledai karena kelaparan, ya. Dan ketika itu mereka belum tahu hukumnya. Ditambah juga mereka memakan as-saum, yaitu terpaksa memakan bawang putih. Nah, tidak ada lagi yang bisa dimakan. Antum pernah makan bawang putih mentah-mentah? Bawang putih tok, nggak dicampur dengan apa, lombok, ya kan? Nggak dibikin sambal atau dibikin kuah bakso, ya kan? Nggak, ini bawang putih saja. Bagaimana perasaannya? Nah, beratnya kondisi yang mereka alami. Padahal mereka ini siapa? Sayyidul Mursalin, Sadatul Awliya. Mereka ini, ya, nah, di antara mereka ada Rasulullah SAW, orang yang termulia, manusia yang termulia. Ada para sahabat, ya, mereka adalah para wali-wali Allah Azza wa Jal. Baik. Nah, di sini kata Syekh ada dalailu tauhid, ya. Ada dalailu tauhid. Naam. Bukti-bukti tauhid. Naam. Ya, ini dari sisi yadullu ala annahum la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a. Mereka adalah manusia-manusia yang termulia. Para wali-wali Allah Azza wa Jalla, bahkan di tengah-tengah mereka ada Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun untuk diri-diri mereka, apatah lagi untuk orang lain, kan begitu. Nah. Sehingga di sini ada bantahan kepada mereka-mereka ahlus syirk yang selalu meminta berdoa kepada Nabi alaihissalatu wassalam, meminta berdoa kepada para wali dan orang-orang soleh. Ya. Diri mereka sendiri tidak bisa mereka berikan manfaat dan mudarat sedikit pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an wala daf'an. Ya, tidak bisa menolak, ya, kemudaratan yang akan menimpa mereka. Fa kaifa bi ghairihim? Terlebih lagi untuk orang lain, kan begitu. Ya. Kalau mereka mampu menolong diri mereka sendiri, ya, tentu mereka tidak akan kesusahan ketika prasibah. Ya. Tapi ternyata, oh, kesulitan dan kesusahan itu menimpa mereka. Mereka adalah orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fakaifa bighairihi, maka terlebih lagi orang-orang selain mereka. Fala yusrafu lahum syai'un minal ibadah, sehingga tidak boleh memalingkan sedikit pun ibadah kepada mereka. Baik. Nah. Baik, at-tas'ata asyrata, yang ke-19. La'utiyanna ar-rayata, dan seterusnya alamun min alamin nubuwah. Ya, sabda Nabi ketika mengatakan, aku benar-benar akan memberikan bendera. Nah, ini termasuk diantara tanda-tanda kenabian. Kenapa? Liqaunihi akhbara bidzalika fa waqa'a kama akhbar. Karena Nabi mengkhabarkan itu dan terjadi seperti apa yang beliau telah khabarkan. Terjadi persis seperti apa yang beliau telah khabarkan. Ya. Nah, yaftahullahu ala yadayhi, dengannya Allah akan memberikan kemenangan, ya, kepada pasukan. Benar, mereka mengalami kemenangan di peperangan Khaybar. Alamun min alamin nubuwah, salah satu di antara tanda-tanda kenabian. Al-ishruna, yang ke-20. Naqluhu aw tafluhu fi ainihi. Alamun min alamiha aidha. Ludahan Nabi, Nabi meludah pada dua matanya, Ali bin Abi Thalib juga termasuk tanda dari tanda-tanda kenabian. Kenapa? Likaunihi ufiya fil hali. Ufiya fil hali. Beliau sembuh seketika itu pula. Nah, ya, tidak menunggu waktu. Ya, beda dengan kita yang minum obat kan butuh proses, ya kan? Ini sekali diludahi, didoakan langsung sembuh dua matanya. Ketika itu Ali bin Abi Thalib sedang ya, mengeluhkan sakit mata yang dideritanya. Langsung sembuh. Seakan-akan tidak pernah mengalami kesakitan. Al-Hadiyata wal-Ishrun yang ke-21. Fadilatu Ali radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini ada keutamaan Ali radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Nabi mengkhabarkan bahwasanya Allah dan Rasulnya mencintainya, dan demikian pula kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya dipersaksikan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Nah, utamaan yang besar ketika seseorang telah dipersaksikan, ya bukan mengaku-ngaku ya, ini sudah dipersaksikan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jika Rasulullah yang mempersaksikan ya, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, berarti kecintaannya jujur. Demikian pula dia mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya. Fadilatu Ali, ada keutamaan Ali radhiyallahu anhu. Tanya wal ishrun yang ke-22, fadlu sahabati, keutamaan sahabat, fi daukihim tilkan laylah wa syuglihim an bisyaratil fathi. Keutamaan sahabat ketika mereka memperbincangkan ya, siapakah yang akan mendapatkan bendera perang ya, mereka memperbincangkannya tilkan laylah di malam itu, wa syuglihim an bisyaratil fathi, dan mereka tersibukkan dari bisyarah ya, kabar gembira tentang kemenangan yang akan mereka dapatkan, yang tersirat ya di dalam sabda Nabi alaihi salatu wasallam, yaftahullahu ala yadayhi. Mereka terluputkan dari kalimat ini. Kenapa? Karena mereka sibuk memperbincangkan lautiyanna arroyata godan. Ini mereka fokus ke sini. Besok saya akan memberikan bendera ini kepada orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dia juga dicintai Allah dan Rasulnya. Sibuk kepada ya, lafaz ini, ucapan ini, sehingga mereka tidak memperhatikan ya, apa namanya, bisyarah yang tersirat, yaftahullahu ala ini, Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Ini kan bisyarah, berita gembira bahwasanya pasukan akan mendapatkan kemenangan. Namun mereka tidak terpikirkan itu. Kenapa? Karena semangatnya mereka ya, ingin mendapatkan kecintaan dari Allah dan Rasulnya. Nah, masing-masing ya, ingin ditunjuk sebagai pembawa bendera perang. Ya. Karena barang siapa yang memegangnya besok, berarti dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itu semangat mereka di situ. Ingin mendapatkan kecintaan ini, kecintaan Allah dan Rasulnya. Nah, baik. Ats-tsalitsatu wal isyrun, yang ke-23. Al-imanu bil qadari li husuliha liman lam yasa. Iman terhadap takdir. Dari hadis Sahal bin Sa'ad ini kita bisa mengambil faedah iman kepada takdir. Kenapa? Dari sisi mana? Li husuliha liman lam yasa. Karena orang yang tidak berusaha ya, tidak berusaha, ternyata dia mendapatkannya. Siapa yang enggak berusaha? Ali radhiyallahu anhu. Ya kan? Ketika Nabi menyampaikan hadisnya, Ali tidak ada di situ. Ya, dan dia tidak tidak seperti sahabat yang lain yang mendengarkan ya, hadis itu. Semua ingin mendapatkan ya, atau ingin ditunjuk sebagai pembawa bendera. Ya, mereka berusaha. Kira-kira siapa? Ya, berusaha mendapatkan keutamaan itu dengan memperbincangkan. Ternyata Ali yang tidak ikut di situ, justru dia yang mendapatkan bendera itu di esok hari. Mereka yang berusaha semangat ya, ingin memperoleh keutamaan itu sampai sibuk memperbincangkannya di malam itu, tidak mendapatkannya. Nah, waman iha amman sa'a. Ya, dan terhalanginya dari orang yang berusaha. Seluruh sahabat berusaha ya, mendapatkan kemuliaan itu membawa bendera perang. Tapi ternyata tidak satu pun dari mereka yang mendapatkannya. Ali yang gak hadir di majelis itu karena kedua matanya sedang sakit, justru beliau yang mendapatkannya. Padahal tidak ada keinginannya karena tidak mendengar hadis tadi. Nah, karena tidak hadir. Ya. Barakallahu fiikum. Baik. Justru beliau yang mendapatkannya. Berarti apa? Di sini ada iman kepada takdir. Nah, barakallahu fiikum. Allah Subhanahu wa taala menghendaki Ali lah yang memegang bendera perang. Walaupun beliau tidak hadir ketika hadis itu disebutkan. Ya. Tidak sesemangat sahabat yang lain sampai memperbincangkan perkara ini di malam hari. Kira-kira siapa ya yang akan mendapatkan? Ya, masing-masing ingin memegang bendera ini. Ali yang ternyata tidak hadir di tempat itu, justru beliau yang mendapatkan ya, amanah itu. Nah, memegang bendera perang. Baik. Al-iman bil qadar, iman kepada takdir. Ya, iman kepada takdir. Naam. Li husuliha liman lam yasa. Jika Allah menghendaki ya, walaupun kita tidak berusaha, kita akan mendapatkan. Jika Allah menghendaki, walaupun kita berusaha, kita tidak mendapatkan. Itu harus diyakini. Ya. Nah, jangan mengatakan kalau saya berusaha pasti saya mendapatkan. Enggak boleh seperti itu. Atau sebaliknya, saya tidak mengusahakannya berarti pasti saya tidak mendapatkannya. Ini bertentangan dengan prinsip takdir. Dipahami? Ya. Nah, segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, masya Allah kana, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Walaupun kita tidak mengusahakannya. Ali tidak berusaha mendapatkan bendera itu, ternyata beliau mendapatkan. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Walaupun para sahabat berusaha, mereka ya mendapatkan bendera itu, ternyata mereka tidak mendapatkannya. Paham ini? Ya, ini makna husuliha liman lam yasa wa man iha amman sa'a. Nah. Jadi, tapi ini maknanya bukan berarti kita meninggalkan usaha. Kita tetap berusaha. Tapi jangan sama sekali yakin terhadap usaha itu. Buktinya ini sekarang. Mereka berusaha mendapatkan bendera itu, tapi ternyata tidak seorang pun dari mereka yang memperbincangkan perkara itu di malam hari itu mendapatkan bendera itu. Ya. Kita hanya bisa berusaha, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Ali ya, yang tidak ikut di majelis, ternyata beliau yang mendapatkan. Iman kepada takdir. Baik, kita lanjut. Qala Rabi'ah wal 20 yang ke-24. Al adabu fi qawlihi ala rislika. Ya, ada pelajaran adab dalam sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ala rislika, yakni ala mahlika, itu adil. Ya, pelan-pelan. Ya, jangan tergesa-gesa. Jangan terburu-buru. Nah, karena itu menyelisihi adab. Ya, ketika diperintahkan berangkat ya, menuju medan perang. Nah, Pelan-pelan saja, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru sampai engkau sampai ya tiba di tempat mereka. Ini adab barakallahu fiik dalam segala hal. Nah, ayat karena tergesa-gesa itu al-ajalatu minasyaitan. Ya. Sikap ketergesa-gesaan itu bersumber dari setan. Baik. Al-khamisata wal isyrun yang ke-25 ad-da'watu ilal Islam qabla al-qital. Dakwah mengajak kepada Islam sebelum melakukan peperangan. Nah, sebelum memerangi, sebelum menyerbu, ya, dakwahi dulu mereka kepada Islam. Ya, berdasarkan sabda Nabi, "Tsumma da'uhum minal Islam." Dan ini adalah prinsip yang dilanggar oleh kaum Khawarij, ya, kelompok-kelompok militan teroris Khawarij yang ada di zaman kita. Nah, tidak ada lagi dakwah, langsung sikap. Ya. Nah, apa yang didakwakan dahulu oleh Usama bin Laden, ya, pokoknya kalau dapat orang Amerika langsung saya bunuh, nggak usah ragu. Nah, ini kan menyelisih prinsip ini. Nah, barakallahu fikum. Dakwahi dulu, jangan langsung diperangi. Memerangi mereka pun ya nggak sembarangan, dilihat dulu, ya, mereka ini jenis kafirnya kafir apa. Jika dia harbi ya silakan, ya. Tapi jika dia demi atau musta'man atau mu'ahad maka tidak boleh. Salisat wa syurun yang ke-26 annahu masyru'un liman du'u qabla dzalika wa qutilu. Bahwasanya itu yakni ajakan kepada Islam juga disyariatkan terhadap orang yang sudah didakwahi sebelumnya. Artinya ajakan ini bukan hanya kepada orang yang belum pernah diajak kepada Islam, tapi juga berlaku kepada orang-orang yang sudah pernah diajak kepada Islam, bahkan sudah pernah diperangi. Coba, ya. Masih terus diulangi ajakan itu. Dari sisi mana? Haitsu amara aliyan an yad'u wal yahuda. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Sa'd bin Sa'd ini memerintahkan Ali mendakwahi orang-orang Yahudi, padahal ma'akaunihim du'u qabla dzalik. Mereka sudah pernah diajak sebelum itu. Dan sudah pernah diperangi sebelum itu. Kapan? Lamma kanu fil Madinah qabla an yajidlu. Ya. Ketika mereka di Madinah sebelum mereka melarikan diri ke Khaybar. Nah, mereka sudah pernah didakwahi kepada Islam. Sudah pernah diperang ketika masih di Madinah sebelum hengkang pindah ke mana? Ke Khaybar. Ya, membuat benteng di sana. Sudah pernah. Tapi ternyata Nabi alaihi salatu wasalam ketika akan mengutus Ali menyatakan, ya, tsumma da'uhum minal Islam. Ajak dulu mereka kepada Islam sebelum diperang. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan kepada kita ya, bahwasanya Islam itu adalah agama yang sangat menjunjung ya kedamaian. Barakallahu fikum. Baik, masalah berikutnya sabi'atu wal isyrun yang ke-27 ad-da'watu bil hikmah. Dakwah dengan hikmah. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, akhbirhum bima yajibu, sampaikan kepada mereka apa yang wajib atas mereka. Ya. Jadi berdakwah dengan hikmah adalah mendakwahi mad'u, objek dakwah sesuai dengan keadaan mereka, lihat situasi dan kondisinya. Nah, itu dengan hikmah, dengan bijak. Baik, menerapkan kaifiat dakwah, metode dakwah kepada mad'u, objek dakwah, ya, sesuai dengan kaifiat yang cocok untuknya. Itu namanya hikmah. Jadi cara dakwah itu tidak sama semua, tidak keras-keras terus, tidak lembek-lembek terus, enggak. Tapi pada dasarnya lembut, ya, penuh dengan rahmah, kasih sayang, birifqi wallin, itu dasarnya. Kemudian ketika dibutuhkan keras, maka ya, dengan keras. Nah, tapi mayoritasnya dengan lembut, ya, dengan lemah lembut. Barakallahu fikum. Nanti akan kita baca, ya, apa saja yang dimaksud dengan hikmah dalam berdakwah dari keterangan As-Sa'di rahimahullah, ya, nukilan dari Naam tafsir beliau, Uda'u ila sabila rabbika bil hikmah, nanti pada ta'liq beliau insyaallah. Kita selesaikan dulu ini. Qala as-sami'atu wal isyrun, yang ke-28, ma'rifatu bihaqqillah fil Islam, mengenal hak Allah di dalam Islam. Naam. Kita harus mengenal apa saja hak Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam. Ya, karena dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wasallam memerintahkan Ali menyampaikan kepada mereka apa saja hak Allah atas Islam. Apa saja hak Allah di dalam Islam, dan hak Allah di dalam Islam adalah haqqullah fil Islam fi'lul wajibati wa tarkul manhiyat. Mengerjakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan. Baik, at-tasi'ah wal isyrun, yang ke-29, tawabu man ihtada ala yadihi rajulun wahidun, ganjaran pahala bagi orang yang melalui tangannya, ya, seseorang mendapatkan hidayah. Apa ganjarannya? Dia akan mendapatkan pahala, di mana pahala itu di sisi Allah khairun min humrina, lebih baik dari harta yang paling berharga yang dimiliki oleh sebuah kaum ketika itu. Kebetulan di zaman itu yang paling berharga adalah humrunaam. Apa humrunaam? Unta merah, sangat memikat, ya, warna dan penampakan unta merah itu, ya, sangat berharga, harganya sangat mahal. Tunggangan kendaraan yang paling mewah kalau di zaman kita, ya, mungkin mobil yang paling mewah, kalau perlu pesawat, ya, kapal pesiar atau apalah. Harta yang paling mewah yang dimiliki oleh kaum di zaman itu. Di zaman kita, ya, tentunya berbeda karena zaman semakin modern, maka harta yang paling berharga pun tentu berbeda. Kalau dulu kan onta itu kendaraan. Berarti kalau kita mengatakan kendaraan yang paling mewah di zaman itu onta merah. Kalau sekarang kendaraan yang paling mewah di zaman kita, satu orang yang mendapatkan hidayah. Nah, baik, lebih baik daripada harta yang paling mewah yang kita miliki. Bagaimana jika, ya, lebih dari satu, dua, tiga orang, 10 orang, nah, 40 orang, ya, baik 20-30 murid yang kita ajari setiap hari di majelis, di masjid, mendapatkan tambahan hidayah ilmu berkat kita, berarti lebih baik daripada 30 onta merah satu hari. Coba bagaimana kalau satu pekan, ya, subhanallah, kambin ujur, ya, berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Nah, dan semuanya itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ingat itu, Allah sama sekali tidak akan menelantarkan pahalanya orang-orang yang berbuat ihsan. Ats-tsalatsun, yang ke-30, al-halif 'ala al-futiyah. Al-halif 'ala al-futiyah. Bersumpah. Bersumpah terhadap fatwa. Naam. Nabi SAW mengatakan, fawallahi, dan ketika Nabi bersumpah di sini tujuannya adalah tentunya taukid, ya, menegaskan, menekankan bahwasanya benar-benar apa yang akan dia dapatkan itu lebih baik daripada harta yang dimiliki oleh kaum ketika itu. Nah, baik. Ya, jadi sumpah itu tidak boleh sembarangan. Ya. Ketika dibutuhkan maka mustahab bersumpah. Tapi tidak boleh banyak bersumpah. Sedikit-sedikit bersumpah. Wallahi ini saya beli 50 riyal. Wallahi kamu pendusta. Wallahi, wallahi. Setiap berucap wallahi. Tidak boleh banyak bersumpah. Ketika dibutuhkan saja. Ketika momennya dibutuhkan, maka bersumpah. Di antara momen sumpah itu dibutuhkan ketika ingin menegaskan sesuatu. Nabi ingin menegaskan di sini bahwasanya benar-benar pahala yang akan didapatkan oleh seorang yang berdakwah, ketika ada seorang yang mendapatkan hidayah karena dakwahnya, benar-benar ya lebih baik daripada harta yang paling mahal. Nah, wallahu a'lam bishawab. Selesai masail ya, ada 30 masail yang kita telah baca. Alhamdulillah. Sekarang kita akan beralih ke ucapan As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan peletakan bab ini. Kata As-Sa'di rahimahullahu, perhatikan pada bukunya halaman 23 sebelah kiri ya, bagian bawah. Qala babu da'wati ila syahadati alla ilaha illallah. Penjelasan tentang bab ini. Jadi As-Sa'di hanya menjelaskan ya peletakan babnya, tidak menjelaskan istidlal ya, dalilnya sahih atau dhaif, tidak mensyarah ayat ataukah hadis, tidak, tapi menjelaskan peletakan bab ya. Karena memang al-qaul sadid fi maqasidit tauhid, maksud dari setiap bab ya, beliau menjelaskan maksud dari setiap bab. Adapun jika kita ingin mempelajari syarah ayat, lafaz-lafaznya, syarah lafaz-lafaz hadis, maka baca syuruhat yang lain. Al-Qaulul Mufid, ya, Fathul Majid, Naam, dan kitab-kitab syarah yang lain. Yang sangat banyak sekali ya syarah dari kitab tauhid ini. Qala rahimahullah, kita baca wa hadha tartibu, dan tertib ini ya, penyusunan ini, alladhi sana'ahu al-mu'allif, yang dibuat oleh al-mu'allif. Siapa al-mu'allif di sini? Alif lamnya ini siapa ini maksud? Bukan mu'allif secara umum, tapi siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Fi hadhihi al-abwab, pada bab-bab ini, fi ghayatil munasabah. Fi ghayatil munasabah, berada pada puncak keselarasan, yakni sangat selaras. Kenapa dikatakan sangat selaras? Urutan bab-bab ini mulai dari bab wajibnya tauhid, bab keutamaan tauhid, dan seterusnya sampai bab dakwah kepada tauhid. Fa innahu dzakara fil abwabi, karena beliau menyebutkan pada bab-bab tersebut as-sabiqah yang telah lalu, wujubat tauhid. Ini yang pertama. Setiap orang wajib bertauhid. Wa fadlahu, kemudian bab berikutnya keutamaan tauhid. Wal hatta alaihi, anjuran untuk bertauhid. Wa ala takmil, anjuran untuk menyempurnakan tauhid. Wa tahaqquqa bihi zahiran wa batinan, anjuran untuk mentahqiq, menerapkan, merealisasikan tauhid secara zahir, nampak, wa batinan, dan tersembunyi. Nah, wal khaufa min diddihi, dan juga takut dari lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Ya, bab sebelum bab yang kita pelajari malam ini. Wa bidzalika, maka dengan itu yukmilu al-abdu nafsahu. Dengan mempelajari bab-bab tadi kemudian mengamalkannya, ya, maka dengan itu seorang hamba berarti telah menyempurnakan dirinya. Nah, jadi kalau kita pelajari dengan baik, kita pahami dengan baik, kemudian kita amalkan seluruh apa yang sudah kita lewati, ya, itu akan menyempurnakan dirinya, menyempurnakan tauhidnya. Nah, sebelum yang lainnya. Ya. Dan tentunya ini berlaku pada seluruh abwabuddin. Ya, pembahasan-pembahasan agama. Bukan hanya dalam pembahasan tauhid saja. Ya. Dalam segala hal, sebelum kita beralih kepada menyempurnakan orang lain, sempurnakan diri sendiri dulu. Sebelum menyuruh orang lain melakukannya, mengerjakannya, amalkan terlebih dahulu. Itu maksudnya. Nah, dalam segala hal, bukan hanya tauhid. Ya, seluruh kebaikan yang akan kita sampaikan, amalkan dulu. Ya, kita terlebih dahulu mengamalkannya, menyempurnakan diri dengan mengamalkannya. Karena kalau kita menyelisih prinsip ini, akibatnya kita tercela. Oleh karena itu Allah mengatakan apa? Lima taquluna ala taf'alun kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'al. Nah, dalam hal menyampaikan tauhid dan yang lain, amalkan dulu. Ya, diri sendiri dulu baru yang lain. Baik. Nah, secara khusus pada pembahasan tauhid ini. Ya. Bagaimana mungkin dia menyuruh orang lain bertauhid sementara dirinya penuh dengan kesyirikan? Syirik kecil, syirik besar masih dilakukan sama dia. Enggak bermanfaat dakwah yang disampaikannya. Kenapa? Karena syirik dia. Musyrik dia. Ya, ketika dia berdakwah tidak akan mendapatkan pahala, batal amalannya. Kenapa? Karena masih musyrik. Jadi sempurnakan tauhid terlebih dahulu. Jangan sampai masih punya kesyirikan kemudian mengajak orang lain bertauhid. Ini sesuatu yang bertentangan. Ya, difahami ini maksud syirik. Wa bidzalika yukmilul abda nafsa. Dengan itu dia menyempurnakan dirinya sendiri. Tsumma dzakara fi hadzal bab, kemudian beliau menyebutkan pada bab ini takmilahu li ghairihi. Ya, dalam bab ini seorang hamba menyempurnakan orang lain bidda'wati ila syahadati alla ilaha illallah, dengan mengajak kepada syahadat la ilaha illallah, yaitu mengajak kepada tauhid. Nah, tayyib, fa innahu la yatimmu tauhidu hatta yukmilal abdu, karena tauhid tidak akan menjadi sempurna sampai seorang hamba menyempurnakan jami'a maratibih, seluruh tahapan-tahapannya. Thumma yas'a fi takmili ghairihi, kemudian berusaha menyempurnakan orang lain. Jadi dua perkara ini, lalu lakukan semua tahapan-tahapannya. Ya, dengan itu kita berusaha menyempurnakan diri kita sendiri, kemudian menyempurnakan orang lain, baru kemudian tauhid itu menjadi sempurna. Nah, iya. Kenapa dikatakan tidak sempurna kalau hanya dirinya sendiri yang bertauhid, yang lain tidak diajak, dibiarkan saja, ya, ada kesyirikan, pura-pura tidak dilihat, tidak menegur, tidak menasihati? Kata syirik tidak sempurna tauhid seseorang. Ingat sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Syirik mensyaratkan pada hadis ini. Tidak sempurna, tidak beriman atau tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, termasuk tauhid. Ketika kita sangat bersemangat menjadi seorang muwahhid karena kita ketahui keutamaannya yang besar, maka tentu kita juga senang tauhid itu ya diketahui dan diamalkan oleh orang lain, saudara kita kaum muslim. Barakallahu fikum. Baik, wallahu a'lam. Sampai di sini dulu penjelasan yang tersisa kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya karena waktu ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.